salah mengartikanmu. Yang selama ini kukira mencintaiku. Andai kau tahu betapa aku menyayangimu, betapa aku rindu. Harus berapa lama aku bertahan? Bukan aku lelah mencintaimu, bukan aku tak sabar menunggumu. Namun mencintaimu sungguh memilukan. Mungkin ini sudah jalan takdirku, mencintai tanpa dicintai. Selama ini ku kira mencintai.